Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim kita. Yang mana mudah-mudahan ta'lim kita ini terus-menerus bisa kita lakukan. Amin ya rabbal alamin, dikarenakan walaupun hanya antar maghrib dan isya, tetapi ketika dilakukan dengan terus-menerus, maka itu amalan yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai. Rasul bersabda dalam hadis yang sahih, "Ahabbul a'mali ila Allah ma dawama 'alaihi sahibuhu wa in qalla." Ahabbul a'mal, amalan manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah ma dawama 'alaihi sahibuhu, yang pelakunya itu terus menerus dia melakukannya, wa in qalla, walaupun itu hanya sedikit, walaupun itu hanya sedikit. Tentunya apalagi seandainya itu banyak tetapi masih dalam sesuai dengan syar'i, maka itu tentunya lebih baik. Yang menjadi amalan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kalimat Nabi, ahabul a'mal, yang paling dicintai oleh Allah adalah karena terus-menerus, istimrariyah, berkelanjutan, rutinitas amalan salat tersebut dia lakukan terus-menerus walaupun hanya sedikit. Hadirin yang kami muliakan, amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya amalan itu syarat utamanya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka amalan itu dicintai. Apabila amalan tersebut dari dua sisi ini tidak dipenuhi atau salah satunya tidak ikhlas alias riya walaupun sesuai dengan sunnah, tidak diterima. Atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah, maka tertolak juga. Apalagi sudah tidak ikhlas, tidak sesuai dengan sunnah, ya apalagi tertolak. Atau mungkin ada amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi dilakukan terus menerus. Lah pripun iki pak? Melas temen. Melasin dan pelakunya melasi. Disangka oleh dia mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Ternyata tatkala diteliti amalan itu bukan sunnah Nabi. Itu amalan baru yang diadakan oleh dia. Nabi tidak pernah mencontohkannya. Namun dia mengamalkannya dan rutin. Bukan sedikit, banyak lagi. Waduh, kepripun iku bak nasibe. Tertolak, tidak mendapatkan kebaikan apapun. Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari wa Muslim, "Man ahdatha fi amrin hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada sebuah amalan yang tidak ada pada ajaran kami, tidak ada pada amaliyah kami, maka amalan tersebut tertolak, baik dari jenisnya atau sebab pengamalannya atau jumlahnya, atau tata caranya, tempat dan waktunya yang ditentukan, padahal syariat tidak menentukan, berarti menyelisihi. Siapa yang beramal amalan yang tidak sesuai dengan bimbingan kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Ada riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada amalannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Apalagi kok apa dilakukan terus menerus, dia tidak mendapatkan amalan paling cintai Allah, tidak mendapatkan ahabul amal, tidak mendapatkan hadis amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang terus menerus dilakukan oleh pelakunya walaupun sedikit. Ini jika ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Bisa dipahami hadirin? Maka perhatikanlah pada setiap amalan ibadah yang kita hendak lakukan. Dicek kembali, diteliti kembali. Apakah ini sesuai dengan bimbingan Nabi atau tidak? Karena akan bernasib jika tidak sesuai dengan bimbingan Nabi, amalan yang tertolak dalam keadaan pelakunya merasa dirinya sedang berbuat baik. Hadirin yang dimuliakan, kita masuk kepada bab kita atau kitab kita sampai bab yang keempat, masih berkaitan dengan at-taharah. Bab yang keempat dari kitab at-taharah, bersuci, adalah tentang fisiwak, tentang siwak. Siwak ini kaum muslimin, apakah sama dengan menggunakan ma'jun al-asnan itu pasta gigi kalau bahasa kita, apakah hukumnya sama? Beberapa ulama menyatakan hukumnya sama karena memiliki faedah yang sama, yakni membersihkan mulut. Tetapi sebagian mengatakan yang mendapatkan pahala adalah sesuai dengan nas, yakni siwak, menggunakan kayu siwak, ud, ranting tertentu yang digunakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tetapi sebagian ulama mengatakan sama. Nanti kita akan baca insyaallah beberapa fatwa ulama tentang menggunakan pasta gigi atau siwak di saat sedang berpuasa. Apakah itu boleh? Jawabannya boleh. Walaupun ada khilaf di antara para ulama tentang yang menjadi khilaf apabila telah tergelincir matahari. Ada beberapa ulama mengatakan makruh. Tetapi yang kuat dalam hal ini, yang rajih dalam hal ini adalah bolehnya. Walaupun telah tergelincir matahari bagi orang yang sedang menunaikan ibadah puasa. Kita masuk kepada pembahasan demi pembahasan tentang siwak, juga tentang wasunanul fitr. Wasunanul fitri, sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fitrah, bersuci. Wa fi iddatu masail, dan ada beberapa pembahasan sarincinya di dalam bab ini. Yang pertama kita masuk pembahasan tentang as-siwak. As-siwak adalah huwa isti'malu 'udin, menggunakan 'ud, ranting kayu tertentu yang disebut dengan al-araq, 'ud araq, siwak bahasa kita. Ya. Au nahwuhu, atau yang semisal dengannya. Kalimat yang semisal dengannya memberikan pengertian yang memiliki manfaat seperti kayu siwak yang bisa digunakan untuk membersihkan mulut dan berbau dengan bau yang harum, yang wangi. Bisa merubah bau mulut yang kurang sedap dengan menggunakan apa? Siwak. Atau yang semisalnya. yakni dengan sikat gigi menggunakan pasta gigi. Itu diperbolehkan. Digunakan fil asnan pada gigi. Au al-lisah. Lisah yakni gusi dan membersihkan lidah. Dibersihkan juga dengan menggunakan siwak. Ya. Lizalati ma ya'liku bihima min al-ihtimati wa ruwaih. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menghilangkan sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi dan juga dalam rangka membuang atau menghilangkan bau yang tidak sedap dari mulut kita. Maka manfaatnya berarti sama antara penggunaan kayu siwak dengan penggunaan pasta gigi. Nanti insyaallah kita bacakan. Dalam pembahasan ini, apa hukumnya menggunakan siwak? Apa hukumnya? Wajib atau sunnah atau sunnah mu'akkadah? Jawabannya benar adalah tidak sampai wajib, tetapi sunnah yang sangat ditekankan untuk kita mengamalkannya. Qala syaikh, hukmuhu, hukum menggunakan siwak. As-siwaku masnunun fi jami'il awqa'. Menggunakan siwak disunahkan di seluruh waktu. Di seluruh waktu. Kapan saja boleh digunakan siwak itu. Hatta sa'ima. Sampai pun orang yang sedang berpuasa. Lau tasawwaka fi hali siyamihi. Kalau seandainya dia bersiwak, gosok gigi, di saat dia dalam keadaan puasa, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa. Apa dalilnya? Beberapa orang mengatakan, enggak boleh. Kalau sudah azan subuh, tidak boleh sikat gigi. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan, boleh. Sebelum matahari di atas ubun-ubun kita, yakni sebelum masuk waktu zuhur, boleh. Kalau sudah tergelincir masuk waktu zuhur, apalagi asar, maka tidak boleh. Sebagian mengatakan itu membatalkan. Yang benar adalah tidak mengapa. Boleh saja kaum muslimin penggunaan siwak bagi orang yang berpuasa. Sungkana fi awalin nahar akhirahu. Sama saja apakah dilakukan di waktu awal siang, yakni pagi, atau di akhir siang, yakni sore. Dalilnya, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqan. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran bagi umatnya untuk bersiwak secara mutlak. Secara mutlak, yakni tidak boleh disebutkan kecuali jika engkau puasa. Berbeda halnya dengan ketika seorang berwudu di saat sedang berpuasa, apa yang dibatasi? Al-madmadah wal-istinsyaq. Menghirup air ke hidung dan berkumur. Nabi mengatakan apa? Fabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam istinsyaq, berkumur dan menghirup air ke hidung, disedot begitu. Sungguh-sungguhlah kamu dalam melakukan itu kecuali jikalau kamu sedang berpuasa, karena khawatir jikalau kita berlebihan dalam berkumur dan menghirup air ke hidung, khawatir akan melewati tenggorokan kita. Khawatir al-halq masuk, nafas. Ini membatalkan. Maka, di saat berpuasa dan di saat tidak berpuasa, dibedakan berkumur dan istinsyak. Berkumur itu basarnya temat-temat. Istinsyak menghirup air ke hidung. Begitu, disedot sungguh-sungguh kecuali jika lo berpuasa. Tapi kalau ibadah siwak tidak ada kalimat itu. Mutlak begitu Nabi memberitahukannya. Kapanpun saja tidak ada batasannya. Dalilnya kita bacakan. Haitsu qala an-nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis akhraj oleh Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shaum, juga Imam Ahmad serta Imam Nasa'i disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa'ul Khali'i. Disebutkan catatan kakinya dalam kitab ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mutahharatun lil fam atau mutahharatun lil fami murdatun lirabbi. Siwak itu adalah amalan yang membersihkan mulut, famun, mulut, wa murdat lirabb, dan mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan dilakukan tidak disebut oleh Nabi batasan waktunya. Dalam hadis ini umum. Siwak amalan yang Allah ridhoi. Di samping kau bisa membersihkan mulutmu dengan menggunakan siwak itu. Amalan itu mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih jelas lagi dalam hadis yang lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat. Yang disebutkan dalam footnote catatan kaki dalam kitab ini. Muttafaqun alaih. Sepakati kesisanya Imam Bukhari dalam sahihnya, demikian boleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi mengatakan dalam dua lafaz yang hampir sama. Lafaz yang ada dalam kitab kita ini, laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salati. Dalam redaksi riwayat yang lainnya, laula an ashuqqa ala ummati damartuhum bisiwaki 'inda kulli wudhu. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka sungguh aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak pada setiap 'inda kulli salat, pada setiap salat. Salat itu kapan saja, Pak? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, dan Isya. Ini dilakukan setelah tergelincir matahari atau sebelum? Hah? Ya, sholat lima waktu, Pak. Hah? Tidak semuanya diborong di waktu duha. Ya, tidak. Lima waktu itu. Nabi memberitahukan dengan kalimat, kalau seandainya tidak memberatkan umatku. Kalimat ini, kaum muslimin, adalah perintah yang menunjukkan sunnah mu'akkadah. Sunnah yang ditekankan. Hampir-hampir dikatakan wajib kalau tidak ada kalimat ini. La amartu, aku akan perintahkan. Hukum asal perintah dalam agama kita menunjukkan apa? Wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Ini usul fikih. Hukum asal segala perintah dalam syariat kita menunjukkan kepada wajib hatta sampai adanya kalimat yang menunjukkan kepada makna yang tidak wajib. Kalimat ini diantara contohnya. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali sholat. Ini untuk orang yang puasa atau untuk orang yang tidak berpuasa? Dua-duanya, karena sholat itu dilakukan oleh dua-duanya. Sholat itu dilakukan orang yang berpuasa, ya sholat. Yang tidak sedang berpuasa juga sholat. Maka riwayat ini diajarkan kepada manusia semuanya. Tsaimin, bagi orang yang sedang berpuasa, wali ghairi saimin, dan bagi orang yang sedang tidak untuk berpuasa. Dalilnya apa? Umum. Aku perintahkan sholat, aku perintahkan bersiwak pada setiap waktu sholat. Sebutkan dalam riwayat lainnya, inda kulli wudu, pada setiap berwudu. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya bacakan di sini fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Terdapat dalam majmu' fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz jilid yang ke-15 nomor ke-260. Su'ila Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, ma hukum isti'mal ma'jun al-asnan as-sa'id? Apa hukumnya menggunakan pasta gigi dalam keadaan, ya tentunya untuk sikat gigi pak, ya, penggunaan pasta gigi untuk dioleskan ke tangan, bersinggung apa pak, ya, yang benar saja pemahamannya. Pertanyaan bagi, apa hukumnya menggunakan ma'najun asnan, pasta gigi untuk sikat gigi bagi orang yang sedang berpuasa? Fajaba, lalu mengatakan tandiful asnan bil ma'jun la yuftir bihi sa'im kesiwak. Hukum menggunakan pasta gigi bagi orang yang sedang berpuasa itu tidak membatalkan sebagaimana hukum menggunakan siwak bagi orang yang sedang berpuasa. Tidak membatalkan. Namun ada catatan yang diperhatikan. Wa'alaihi ayataharraza. Wa'alaihi taharraz. Hendaknya dia berhati-hati. Min dihabi syai'in minhu ila jawfihi. Hati-hati agar jangan ada yang tertelan masuk. Namanya orang kalau yang kayak gitu bisa tertelan tidak apa? Kalau sengaja-sengaja ya orang lapak. Ya jijik lah. Ya. Tapi mukana rasanya sembriwing pak. Tergoda. Ya tidak. Bisa jadi karena apa? Keteledoran. Karena itu agar jangan supaya masuk ke tenggorokan, hati-hati orang itu menggunakan yang seperti itu. Namun kata Syekh, bagaimana kalau seandainya masuk tanpa sengaja? Tanpa usur kesengajaan. Wa in ghalaba syai' min dalik bidun qasdin fala qada'a 'alaihi. Namun jika kalau dia sudah berhati-hati, ternyata tanpa unsur kesengajaan ada yang tertelan. Terasa di tenggorokan anyes. Lumayan gitu. Ya dong, tidak sengaja kok lumayan. Enggak sengaja. Maka kata Syekh Ibn Baz, fala qada'a 'alaihi. Maka tidak ada qada. Yani tidak membatalkan puasa. Bisa dipahami hadirin? Ini fatwa dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Kemudian beberapa ulama yang lainnya membawakan kalimat yang serupa dengan dalil yang tadi kita baca. Hadis Bukhari Muslim yang menunjukkan bahwasanya puasa sebuah amalan yang tidak menghalangi untuk kita sikat gigi, ya, gosok gigi kapan saja boleh. Sebagaimana siwak kapan saja boleh, maka sikat gigi menggunakan ma'jun asnan, pasta juga boleh. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya. Mata yata'adjad. Kapan orang diperintahkan untuk bersiwak? Waktu-waktu kapan sajakah yang ditekankan untuk seorang itu bersiwak? Ini baik kaum muslimin, agama kita betul-betul menjaga kebersihan. Di antara kebersihan yang harus kita perhatikan, kebersihan mulut kita. Kalau kemarin kita membahas masalah istinja wal istijmar, ya, membersihkan ketika BAK dan BAB dengan menggunakan air disebut istinja. Kalau dengan menggunakan tiga batu disebut istijmar. Itu menunjukkan kebersihan. Agama kita mengajarkan kebersihan. Di samping itu dalam rangka toharah mensucikan diri agar kita sah sholat kita, itu adalah kesehatan bagi kita. Masya Allah, agama kita tidak ada satupun ajaran yang menyelisihi kesehatan. Bahkan ajarannya menyehatkan manusia. Tidak ada yang menyelisih. Semua apa yang ada dalam agama kita tidak bermadarat satupun. sampai pun hadis Nabi yang ditertawakan oleh beberapa orang, banyak orang zaman kemarin. Sekarang sudah tidak. Hadis yang berkaitan dengan lalat yang masuk ke air minum. Apa yang sebutkan Nabi? Idza saqata dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu. Apabila ada lalat yang jatuh di bejana seorang di antara kalian, air minum di antara seorang di antara kalian, hendaknya falyaghmishu, dicelupkan sekalian. Fa inna fi ahada jinai, karena di antara salah satu sayapnya ada penyakitnya dan ada obatnya. Setelah diteliti, orang kafir meneliti hadis ini benar tidak. Ternyata didapati benar adanya. Sesuai dengan yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau bukan seorang ahli kimia, tetapi karena beliau tidak berbicara kecuali dari wahyu, beliau berbicara dari wahyu. Wahyunya siapa? Allah Zat yang Maha Alim. Masya Allah. Di antara ajaran Islam yang sangat indah adalah membersihkan mulut kita. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Diperintahkan apa, gosok gigi atau bersiwak di beberapa waktu yang ditentukan. Secara umum seluruh waktu boleh. Ada beberapa waktu yang ditentukan. Bukan ditentukan, ditekankan. Bahasanya ditekankan. Kata beliau, wa ta'akkad 'inda al-wudu. Ditekankan penggunaan siwak adalah ketika berwudu. Wa 'inda al-intibahi minan naum. Yang berikutnya ketika habis bangun tidur. Tidur malam atau tidur siang. Intibah. Bangun dari tidur. Wa inda taghayyuri raihatil fam. Ketika terasa bau mulut sudah tidak sedap lagi. Terasa. Wa inda qiraatil Qur'an. Ketika hendak membaca Al-Quran. Wa inda salati. Dan ketika hendak sholat. Ini tempat-tempat atau waktu-waktu yang dalam agama kita ditekankan untuk kita bersiwak. Permasalahan bau mulut baik kaum muslimin. Masalah bau. Agama Islam memperhatikan. Agama lain lah, mah buka yang apa, jurnal apa. Agama Islam memperhatikan itu. Sampai-sampai orang ketika dia makan basol, bawang, atau brambang bahasa kitanya, yang sangat menyengat, bawang putih atau brambang merah, Pak? Bawang merah. Dua-duanya. Dua-duanya menyengat. Bahasa Arabnya, saum wal basol. Saum itu bawang putih, basol bawang merah. Ada bawang lagi, bawang Bombay. Itu bau tidak? Kita tidak lagi jualan bawang, Pak. Bawang apa sajalah. Masuk padanya, saum wal basol. Ada dulu. Semisal dengan itu, karrah, daun bawang kalau bahas sekarangnya. Bukan muncang, ada sendiri. Karrah namanya. Nabi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang memakan saum awil basal, bawang atau bawang putih atau bawang merah, fala yuqarribanna masjidana, maka jangan dia mendekati masjid-masjid kami. Lah berarti ya kepenak orang salat jamaah malah. Maksudnya pun butuh kata seniku, Pak. Bersihkan bau mulutmu itu. Karena engkau akan mengganggu yang ada di sampingmu. Ketika engkau membaca dalam sholatmu. Bacaan-bacaan zikir. Al-Fatihah, suratan, dan yang lainnya. Atau bau badan. Karena memakan barang-barang itu tadi akan berakibat apa? Bau badan yang menyengat. Maka diperintahkan untuk mandi, membersihkan tubuh dari melakukan hal tersebut. Di antara hikmah syariat mandi Jumat. Mandi Jumat itu berkaitan dengan ibadah sholat Jumatnya, Pak. Itu yang rajih. Walaupun ada yang berpendapat mandi hari Jumat berkaitan dengan harinya. Mau dilakukan di waktu pagi, siang, sore, selama masih di hari Jumat, tidak mengapa. Tetapi ar-rajih yang kuat dalam hal ini, disyariatkan mandi Jumat karena dalam rangka pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Agar supaya bau badan itu sedap atau ya tidaklah mengganggu sebelahnya. Ya namanya orang kan beraktivitas dari pagi sampai siang jam 11. Maka dia mandi. Supaya menghilangkan bau yang tidak sedap. Dia kemudian tampil dalam keadaan prima. Habis mandi, segar, baunya wangi, dengan baju yang rapi, yang baik. Datang ke masjid. Diharapkan dengan itu, hadirin tidak tersakiti dengan bau yang tidak sedap. Masya Allah, ini agama kita. Memakai wangi-wangian, itu diantara hal yang paling dicintai oleh Nabi. Hubbiba ilayya min dunyakum attibun nisa. Allah menjadikan di hatiku rasa suka dari bagian duniawi kalian dua. Attibun nisa, bau minyak wangi dan wanita. Sehingga menggunakan minyak wangi termasuk dari bagian sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, agama kita sangat indah. Kebersihan, kerapihan, penampilan yang baik, sedap dipandang, baunya pun tidaklah tidak orang membuat pek, Pak. Kadangkala yang kita dapati, mudah-mudahan tidak terjadi di kalangan kita, kaum ibu-ibu. Kalau lagi mau kondangan, waduh, penampilannya prima. Mandi dulu. Mandinya setengah jam sendiri loh, Bang. Pakai lulur, pakai sabun, pakai ini lagi. Macam-macam. Pakai baju yang bagus, yang wangi, semerbak. Itu hukumnya haram dalam agama kita. Kalau itu tercium oleh laki-laki yang bukan mahram. Tapi begitulah banyak wanita yang melakukannya. Begitu tinggal di rumah sama suami, tidak berdandan sama sekali. Atis piora, Pak. Sama bunyi apa? Maka ini jangan seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi di kalangan ibu-ibu kita. Kalau terjadi, nasihati. Tidak seharusnya engkau seperti itu. Justru yang paling berhak mendapatkan bau wangimu adalah suamimu. Pakai minyak wangi yang paling wangi yang disukai oleh suami. Kadang kan suami yang namanya orang. Minyak wangi itu ada yang menyengat. Ada yang macam-macam aroma. Aroma apa saja? Saya malah tidak tahu. Ada ini, ada itu. Ya. Sebagai seorang istri salihah. Dia nyoba parfum. Oh, suamiku senang. Dia paham, suamiku paling senang bau ini. Maka dia pakai bau itu, wangi itu. Yang sangat disukai. Nyatanya apa? Suamiku nempel terus. Wah, sampai lengket. Ya. Maka hadirin yang kemuliaan, itu termasuk diantara sifat imra'atun salihatun. Istri yang salihah, berpenampilan yang menarik bagi suaminya. Semaksimal mungkin agar suamimu betah di rumah, ya, agar suamimu senang di rumah, senang denganmu, dan yang lainnya. Apalagi cuma satu tok. Mungungan. Mungungan kata Pak Eko. Mungungan. Armulet lorombok malah hilang kabeh, Pak. Hadirin kaum muslimin, rahimani warahmatullahi jami'an. Sehingga agama kita masya Allah sangat indah sekali. Qala Syekh, beliau mengatakan, Lanjutannya, wa kadza 'inda dukhulil masjidi wal manzil. Demikian pula ketika masuk ke masjid dan masuk ke rumah. Kita bepergian ya sekian hari, baunya kurang sedap. Kita pun diperintahkan berpenampilan yang baik di hadapan istri kita. Di hadithi Al-Miqdam Ibn Shureyh an abihi qala su'ilat Aisyah radhiyallahu anha atau sa'altu Aisyah radhiyallahu anha qultu bi ayyi shay'in kan yabda'u an-nabi idza baitahu, apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu wasallam tatkala beliau masuk dalam rumah. Alat Aisyah mengatakan bisiwak, beliau bersiwak. Selalu ada di kantongnya beliau siwak. Ketika mau masuk rumah, bersiwak. Masya Allah. Ya. Kalau kita bagaimana Pak? Siwak tidak ada. Adanya pasta gigi di dalam kamar mandi. Begitu masuk, langsung sikat gigi. Fresh begitu. Istri pun senang. Mau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan itu pun nyaman-nyaman saja. Maksudnya Bapak-Bapak? Maksudlah yang sudah pinter-pinter. Masya Allah ini. Ya, Masya Allah ini agama kita sangat indah. Wa da'at kadzalika 'inda tulis sukut. Demikian juga ketika seorang lama diam. Ya. Wa sifratul asnan li hadits sabiq. Dan juga ketika gigi sudah menguning. Maka diperintahkan untuk bersiwa. Kesimpulannya kaum muslimin, agama kita sangat indah. Menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga dari najis, dari bau yang tidak sedap, itu semuanya adalah bentuk rahmatan lil alamin. Rahmah bagi alam semesta. Mungkin ada yang mau bertanya? Sudah bunyi belum? Belum ya? Monggo. Darah apakah haram? Darah yang haram adalah darah daman masfuha. Masfuha yakni darah yang terpancar ketika memotong kambing atau hewan ternak. Darahnya memancar. Itu yang haram. Tapi kalau kita makan api atau makan daging, kadang-kala masih ada tersisa darah sedikit. Nyatanya kalau kita cuci, airnya memerah. Berarti tadinya adanya apa? Ada darah sedikit dalam dagingnya. Itu tidak haram. Karena kita bukan memakan darah. Nah kalau ada seperti tadi, gigi kita berlubang, mengeluarkan darah, tertelan, ya, tidak sengaja, ataupun dengan sengaja, maka itu bukan sesuatu yang haram. Bukan najis. Bisa dipahami hadirin? Darah najis atau bukan? Pembahasannya dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.